إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس فهدنا عزكم الله كتاب الحكم pembahasan kita pada Tabul Mufrad karya Imam Bukhari rahimahullah. Kita masih pada bab tentang masalah al-baghy di dalam surah Munamah yang di sana ada unsur kezaliman, termasuk al-baghy ialah pemberontakan penguasa. Termasuk al-babi ialah kecebur, kecebur, rasa sombong, tinggi hati di hadapan orang. Kita masuk pada hadis yang ke-591. Al-Imam Bukhari rahimahullah haddathana Hamid ibn Umar قال حدثنا بكار ابن عبد العزيز بكار ابن عبد العزيز ضعيف namun riwayat ini barakallahu fikum memiliki penguat-penguat dari jalur yang lain, dari sahabat yang lain, sehingga ini hasan diriwayatkan atau bahkan sahih diriwayatkan. Hadis ini sahih dari sahabat yang lain, dari keluarga yang lain. Qala hadathana Bakar ibn Abdul Aziz an abihi, dari bapaknya, yaitu Abdul Aziz ibn Abdullah bin Abi Bakr al-Thaqafi. An jaddihi, dari kakeknya. Kakeknya adalah Abu Bakr al-Thaqafi, sahabiyyu jalil, sahabat Rasulullah SAW. عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال دعي النبي عليه الصلاة والسلام لبرسد كل ذنوب setiap dosa يؤخر الله منها ما شاء إلى يوم القيامة Allah angguhkan, Allah tunda dari sebagian dosa tadi apa yang Allah kehendaki sampai hari kiamat nanti, ditunda hukumannya. Allah menunda hukuman-hukuman terhadap sebagian dosa sampai hari kiamat. Illa al-dhabyu wa uququl walidain. Kecuali dosa al-dhabyu semena-mena tadi, wa uququl walidain dan durhaka kepada kedua orang tua. Atau beliau mengatakan qati'atur rahim, dosa memutus kekerabatan. Yu'ajjilu li sahibiha fid dunya, Allah segerakan hukuman bagi pelakunya di dunia ini, qabla al-maut, sebelum dia mati. Hadis ini sahih, datang dari sejumlah sahabat, dari sejumlah sahabat. Hadis ini barakallahu fikum menjelaskan kepada kita tentang ancaman hukuman tindakan al-baghy. Tindakan al-baghy dalam bentuk apapun, baik semena-mena, kezaliman-kezaliman, takabur, tajabur, kesombongan, keangkuhan, atau sampai pada tingkat baghyun al-hukam, semena-mena terhadap para penguasa, yaitu memberontak. Ini tindakan dosa yang disegerakan hukumannya oleh Allah sebelum pelakunya mati. Dia akan merasakan akibat dosa al-baghy itu sebelum dia mati. Padahal dalam riwayat ini Rasulullah SAW menjelaskan hampir semua dosa, hampir semua dosa hukumannya itu ditangguhkan nanti di hari kiamat. Itu pun selain syirik, selain kufur, ada dua kemungkinan. Mungkin dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin enggak dimaafkan, dihukum terlebih dahulu pelakunya. Dengan keumuman ayat innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Nanti Anisa. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa-dosa syirik dan mengampuni dosa yang selain itu bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Itu jauh kiam bagi mereka yang belum bertaubat. Itu berlaku semua dosa itu, selain syirik, selain kufur. Dia berkiam ditunda sampai dia berkiam. Itu dengan dua kemungkinan, mungkin Allah memaafkan, mungkin Allah hukum. Dikecualikan tadi al-baghy. Kalau dosa al-baghyu disegerakan di dunia ini untuk pelakunya, dia akan merasakan hukuman-hukuman atas dosa al-baghyu yang dia kerjakan sebelum dia mati. Artinya tidak ada pemaafan, tidak ada pemaafan dari Allah Subhanahu Wataala. Pasti akan dihukum setimpal sesuai dengan al-baghyu yang dia kerjakan. Kaidahnya al-jazau min jinsil amal, yang namanya balasan tergantung jenis amal. Setimpal para ulama. Dosa kedua yang juga disegerakan hukumannya di dunia ini ialah uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Yang namanya uququl itu lawan dari bir, lawan dari bakti. Ketika seseorang anak dinyatakan tidak berbakti, berarti dia sudah durhaka. Ketika anak sudah dinyatakan tidak berbakti, berarti dia sudah dinyatakan durhaka. Karena durhaka kepada orang tua itu bertingkat-tingkat. Ada yang rendah, ada yang sedang, ada yang berat. Para dosanya juga masing-masing. Sebagaimana berbakti kepada orang tua bertingkat-tingkat, ada berbakti yang paling afdal, yang paling mulia, ada yang sedang, ada yang di bawahnya lagi, tingkat kewalidahnya. Dicontohkan oleh para ulama, dicontohkan oleh para ulama kita, di antaranya disebutkan dalam kitab Durul Walidain oleh Imam Abu Bakar Al-Qushi rahimahullah. Baik, sudah juga sebagaimana saya semasa sampaikan di sini. Baik, seorang itu bikin masakan, bagaimana saya sampaikan sebelumnya. Bikin masakan enak gitu. Hah? Diketahui oleh orang tua, cium oleh orang tua, tahu anak saya lagi puasa enak. Nah gitu ya. Yang namanya berbakti ialah ketika Anda memberi orang tua tadi masakan yang antum masak. Kemudian ingat-ingat, kalau antum yang langsung menyerahkan, yang langsung membawakan makanan tadi kepada orang tua, antum yang langsung mengantar, itu bakti yang paling akhbar. Bakti yang paling akhbar. Kalau antum menyuruh anak antum atau istrinya antum untuk mengantarkan makanan tadi kepada orang tua, itu di bawahnya lagi kurang akhbar, masih akhbar yang pertama. Tapi kalau menyuruh orang lain, pembantumu, orang lain, dan segala macam yang membawakan itu makanan kepada orang tua, maka bakti lebih rendah lagi. Lebih rendah lagi. Paham tidak? Ketika antum tidak memberi makanan kepada orang tua tadi, padahal beliau tahu antum masa enak, antum tidak kasih. Itu sudah dikatakan sebagai hukum durhaka kepada orang tua. Padahal aku ya tidak mukuli orang tua, ya tidak mencaci maki orang tua, ya tidak mencela orang tua. Semata-mata tidak berbakti itu sudah masuk dalam kerangka hukum, kerangka durhaka. Kemudian bertingkat lagi, tingkat dosanya, tingkat keparahan dalam durhaka atau durhaka itu Allah. Sehingga hukum itu lawan dari durhaka. Baik, yang dimaksudkan dengan al-walidain di sini adalah abun wa ummun. Bapak dan ibu kandung kita itu walidain. Semua ayat, semua hadis yang menjelaskan tentang ancaman atau keharaman uququl walidain, durhaka kepada walidain, maka yang dimaksudkan dengan al-walidain adalah abun wa ummun, bapak ibu kandung kita saja. Kakek dan nenek tidak masuk menurut pendapat yang wajib. Bapak ini, ibu tiri tidak masuk dikarenakan bukan al-walid, bukan termasuk walidain. Walaupun tidak boleh durhaka sama kakek nenek, tidak boleh durhaka kepada bapak tiri atau kepada ibu tiri, tetapi tingkat hukumnya, tingkat keharumannya itu masih di bawah kedua orang tua. Kalau durhaka orang tua sangat parah, sangat berat dosanya. Durhaka sama selain mereka sudah berbuat juga dosa, tapi lebih ringan, lebih ringan dibandingkan dosa hukum walidain. Hukum walidain barakallahu fikum bisa dalam bentuk ucapan, bisa dalam bentuk perbuatan. Durhaka dengan ucapan, durhaka dengan perbuatan. Dengan ucapan yang paling ringan, yang paling rendah ialah kata-kata uff. Wala taqul lahuma uffin. Dan kamu jangan mengucapkan kepada kedua orang tua kata-kata uff, kata-kata hus. Itu paling ringan. Durhaka kepada orang tua dalam bentuk ucapan yang paling ringan, hus. Artinya yang lebih daripada itu lebih haram lagi, lebih terlarang lagi, lebih dosa lagi. Terus apalagi membentak, apalagi dia kata-kata kasar, kata-kata kotor, Allah Tuhan lebih daripada itu. Maka dosanya lebih parah daripada yang sebelumnya. Bisa pula dalam bentuk durhaka dengan perbuatan, tidak memukul, rendah, apalagi yang membunuh dan segala macamnya. Allah Musa. Ini semuanya masuk dalam perangka aku keluar dari dalam Allah. Di dalam kedua ini bahwasanya aku keluar dari durhaka kepada kedua orang tua itu disegerakan hukumannya bagi sang pelaku sebelum dia lari. Tidak ada maaf bagi pelakunya. Hukumannya segerakan di dunia sebelum dia lari. Apa ya? Namanya al-jaza dan jenisil amal, tergantung amalnya masing-masing. Barakallahu. Yang ketiga yang disebutkan dalam riwayat ini adalah qati'atu rahim, memutus ar-rahim. Ar-rahim itu pendapat yang sahih, pendapat yang rajih. Yang dimaksudkan dengan ar-rahim ialah al-qarabah minan nasab, kerabat-kerabat dari nasabnya kita. sehingga sangat luas dan sangat banyak cakupannya. Ini pendapat jumhur ulama yang dirajihkan oleh Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam kitab yang terkenal dari Ar-Rahim adalah kerabat kita dari nasab, meliputi bapak, ibu kita, kakek, nenek kita, terus naik ke atas dari pihak bapak, dari pihak ibu, meliputi cabang kita, anak-anak kita, anak laki, anak perempuan, cucu laki, cucu perempuan, dari anak laki, dari anak perempuan, dan terus garis keturunan kita sampai ke bawah itu merupakan qarabah rahim. Juga meliputi saudara saudari kita, namanya kandungnya saya, ibu, meliputi anak-anak mereka, ponakan-ponakan sampai ke bawah, itu adalah family kita. Meliputi juga paman dari bibi kita, paman bibi dari pihak bapak, paman bibi dari pihak ibu, meliputi pula anak-anak mereka, misal-misal kita, sepupu-sepupu kita dari pihak bapak, dari pihak ibu sampai ke bawah, itu semua rahim dan family-family kita, sehingga luas sekupunya. Amin. Itu pendapat yang rajih. Ada lagi yang berpendapat yang namanya rahim itu adalah ahli waris saja. Ada lagi yang mengatakan rahim ialah yang mahram dengan kita saja. Lebih sedih. Tapi yang rajih benar pendapat jumhur ulama, rahim itu ialah kerabat, semua kerabat dari nasabnya kita. Nah, tapi disebutkan dalam riwayat ini dosa ketiga yang disegerakan hukumannya atas sang pelaku di dunia sebelum dia mati ialah dosa tapi atur rahim, memutus hubungan kekerabatan. Memutus hubungan kekerabatan pun macam-macam, bisa dengan ucapan, bisa dengan perbuatan. Qati'ah bil qaul atau qati'ah bil fi'l. Apapun perbuatan, apapun tindakan, apapun ucapan yang membuat putusnya hubungan karena itu, maka disebut dengan qati'ah rahim. Itu dosanya besar, hukumannya disegerakan di dunia sebelum dia mati. Dengan itu, entah kita memutus hubungan dengan bapak ibu, maudzubillah, termasuk qati'ah rahim, di saat yang sama termasuk hukumul walidain, memutus hubungan dengan anak, apalagi dengan saudara, dengan saudari, dengan keponakan, dengan paman, dengan ibu, dengan bisan, dan segala macamnya, itu termasuk qati'ah rahim yang diancam dengan ancaman dalam riwayat ini. Allahumma musta'an. Baik, dengan hadis ini barakallahu fikum diambil faedah tiga dosa ini merupakan dosa besar, bukan dosa kecil. Paham ya? Kenapa dikatakan dosa besar? Yang pertama dikatakan diancam dengan hukuman Allah. Yang kedua hukumannya disegerakan di dunia sebelum dia mati tanpa maaf. Sehingga dikatakan dosa besar. Mengenai dosa besar, hukum walidain dosa besar, qati'ah rahim dosa besar. Maka diupayakan sekuat tenaga menjauhkan diri kita masing-masing, menjauhkan diri kita masing-masing dari tiga dosa yang besar ini. Baik. Waqala rahimahullahu ta'ala haddathana Muhammad ibn Ubaid ibn Maimun qala haddathana Miskin ibn Bugair al-Hazzal al-Harrani عن جعفر بن برقان عن يزيد بن الأصم قال لبكى سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول saya pernah mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata yubsiru ahadukum al-qadhata fi 'aini akhih. Salah satu di antara kalian bisa melihat kotoran di mata saudaranya yang muslim. Al-Qadat itu kotoran mata. Salah satu di antara kalian bisa melihat kotoran di mata saudara kalian yang muslim. Wa yasal jadala awil jada'a fi'in nasih. sementara dia melupakan al-jadal. Dan setelah itu para Ubaid berkata, Ubaid al-jadal yang dimaksud dengan al-jadal ialah al-khasyadah al-aliyah al-kabirah, kayu yang tinggi yang besar. Dia melupakan al-jadal, dia melupakan kayu besar dan tinggi pada dirinya. Awal al-jadak, atau sebenarnya al-jadak. Al-jadak itu batang pohon. Saya ulangi semuanya. Katanya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu Allah Rasulullah mengatakan, salah satu di antara kalian bisa melihat kotoran di mata seorang yang muslim dan dia melupakan kayu besar tinggi yang ada pada dirinya. Nah, ini asar Abu Hurairah di isnad sahih. Kalau di kalangan orang Indonesia gimana bahasanya, Om? Gajah belum mata, tak apa-apa. Semut di seberang lautan kelihatan. So kotoran lautan. Kita semut ya bahasanya. Gajah di pelupuk mata tidak kelihatan, semut di ujung lautan tidak kelihatan. Makanya kalau berkait dengan kesalahan-kesalahan, keaiban-keaiban, kekurangan-kekurangan, cacat-cacat yang ada pada orang lain, oh ngerti dia. Dia tuh begini. Oh detail. Hal-hal yang rinci, yang samar, yang kecil-kecil, yang jarang orang tahu, ngerti. Tapi urusan pribadinya, kesalahan dia walaupun sangat besar, walaupun sangat mengerikan, nah ngerti. Tidak bisa menyaksikan. Allahu musta'an. Jadi pepatah itu ada akarnya lagi. Pepatah Indonesia itu ada rujukan referensinya dari ucapannya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu wa bi isnadin sahih mauqufan. Ini atar disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullah di dalam bab al-dabi, bab semenama, untuk menjelaskan tentang kondisi orang yang zalim. Kondisi orang yang bagi al-bagi. Orang kalau sudah terjangkiti penyakit bagi, tidak akan semena-mena, zalim, takabur, segala macamnya. Di mata dia semua orang salah semua. Salah sudah. Dia bisa mengetahui seluk-beluk kesalahannya orang, yang kemudian dia bertindak zalim kepadanya. Berbuat awalnya semena-mena kepadanya, angkuh di hadapannya, sombong di hadapannya, dalam keadaan tidak mengetahui kesalahan dia pribadi. Dia sebagai orang yang bagi tidak sadar. Dia sebagai orang yang sombong tidak sadar. Dia sebagai orang yang zalim tidak sadar. Tapi orang lain langsung dia tahu. Allahumma musta'an. Itu terkait dengan babi. Terkait dengan selain itu barulah itu. Atar Abu Hurairah ini memberikan nasihat penting kepada kita. Seorang Muslim yang baik itu lebih fokus kepada kesalahan pribadi, lebih fokus kepada keaiban-keaiban diri sendiri daripada orang lain. Paham? Jangan sibuk urusi kesalahan orang, jangan sibuk urusi aibnya orang, jangan sibuk urusi cacatnya orang. Sibuk urusi kesalahan kamu, kekurangan kamu, cacatnya kamu, aibnya kamu. Perbaiki. Itu muslim yang muwaffaq, muslim yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakatuh. Orang yang tersibukkan di awal, kata sebagian ulama kita, man yashtadi yu'yu binasih, barang siapa yang menyibukkan dirinya dengan keaiban-keaiban pribadinya, maka dia akan tidak punya waktu untuk mengurusi aibnya orang lain. Barakatuh. Dan itu yang harus ada pada masing-masing kita. Barakatuh. Sebagian pihak, barakatuh, sebagian pihak memiliki watak yang kurang bagus, memiliki akhlak yang kurang baik. Tadi itu terlalu sibuk mengurusi aibnya orang, sibuk mengurusi cacatnya orang, kesalahannya, dalam keadaan tidak perhatian dengan aibnya. Nimatmu khuluqul jamil, akhlak yang sangat terselaskan di barat orang itu. Dampaknya nanti ketika dia dengan kebiasaannya suka membongkar aibnya orang, suka membongkar celahnya orang, kesalahan orang dan segala macamnya, dan dengan perhatian dengan keaiban-keaiban yang pribadi, dampaknya nanti ketika sudah banyak orang yang sumpek sama dia, sudah banyak orang yang gak suka sama dia, terbongkar aib pribadinya, akan dibesar-besarkan oleh orang lain. Aib besar ke semua orang. Karena selama ini satu orang ini atau orang-orang ini sudah membongkar aibnya orang, bahkan sudah mencari-cari kesalahannya orang. Begitu kesalahan dia yang kena, yang terbongkar, langsung dibesarkan sama yang lain. Terdapat memicu permusuhan, memicu perpecahan, memicu kedengkian, amarah, merusak kedua Islamia, merusak hubungan yang baik antara sesama muslimin, mewujudkan suhuwan buruk sangka, hilangnya namanya suhuwan, akhirnya satu sama lain akan mencari kesalahan, akan mencari aib, maka hancurlah yang namanya Muhammad, hancurlah yang namanya ukhuwah Islamia. Allahumma musta'an. Wala haula wala quwwata illa billah. Nah, rahimallahu ra'an ishtaghala fi 'uyubi nafsihi. Semoga Allah merahmati seseorang yang lebih sibuk mengurusi kaitan-kaitan dia. Nah, itu di antara cara untuk memupuk akhlak yang baik. Di antara cara untuk bisa muamalah dengan muamalah yang bagus bersama dengan orang lain. Di antara upaya untuk bisa berukhuwah dan berukhuwah Islami yang bagus dengan orang lain. Ketika dia lebih sibuk dengan aib pribadi, tidak sibuk dengan aibnya orang lain. Di antara cara untuk meredam dari sikap su'uban, misalnya sibuk dengan aib pribadi, tidak sibuk dengan aibnya orang, akan apa namanya meredam sikap su'uban, akan meredam sikap kebencian, meredam sikap kedengkian dan segala macamnya, dan akan memunculkan sekali lagi sikap kedewasaan, ta'ani, lemah lembutan dalam bersikap, tenang dalam bersikap. Ketika ada seorang yang diberitakan aibnya, celahnya, cacatnya dan segala macamnya, dia berpikir dengan tenang, bimbang-bimbang, cair dan apa. Nah, perkara sifatnya pribadi atau perkara sifatnya din, perkara agama atau perkara prinsip, dia tidak bilang. Apakah layak saya bicara tentang masalah itu atau tidak, dia tidak bilang. Dikarenakan lebih sibuk mengurusi pribadi, tidak sempat mengurusi kesalahan dan kaibah. Alhamdulillah, ini yang mesti harus ada pada kita masing-masing. Barakallah. Baik, saya mau tanya. Antum. Sekarang kenyataannya banyak di kalangan para masyayikh kita, para ulama kita yang memiliki karya-karya hudud, gitu ya, karya-karya bantahan-bantahan kepada pihak tertentu, orang tertentu, kelompok tertentu, sekte tertentu, pemahaman tertentu, yang diambil langsung dari kitab-kitab mereka, referensi-referensi mereka, aktivitas mereka, pergerakan mereka dan segala macamnya, dibongkar, dijelaskan, letak kesalahannya, letak penyimpangan-penyimpangannya dan segala macamnya, atau termasuk mencari-cari kesalahannya orang lain. Ya, kenapa kok masuk? Karena untuk menjelaskan pengungkapannya. Karena? Untuk menjelaskan. Pengungkapan pengungkapan. Jadi bukan pengungkapannya orang lain, bukan mencari kesalahan orang lain. Gitu. Ya jawabannya ya termasuk mencari kesalahannya orang lain, tapi bukan yang terlarang. Tapi diperbolehkan dikarenakan maslahatnya itu lebih besar daripada kemampuan. Dan itu dimasukkan oleh para ulama dalam bab an-nasihat. Bab nasihat. Bukan dimasukkan dalam bab mencari aibnya orang. Dikarenakan maslahat yang lebih besar. Itu pun bukan semua orang, hanya pihak-pihak tertentu yang dikhawatirkan penyimpangan-penyimpangan dia, pemahaman-pemahaman dia bisa mempengaruhi kaum muslimin, akidah mereka, pemahaman mereka, agama mereka. Itu pun yang melakukannya orang-orang tertentu yang terkait dengan bidang ini, yang terkait dengan bidang ini tadi. Itu pun dengan tujuan, bukan dalam rangka untuk melampiaskan hawa nafsu, bukan dalam rangka untuk melampiaskan amarah, dendam, bukan, tapi dalam rangka untuk nasihat. Sehingga dia hongkar penyimpangan-penyimpangan satu orang ini, atau pihak ini, atau kelompok ini, atau sekte ini. Barakallahu dengan niat billahi tabaraka wa ta'ala dengan penuh keikhlasan, dengan penuh ketulusan dalam rangka nasihat, dalam rangka untuk menjaga agama Allah, menjaga akidah kaum muslimin. Ya bongkar. Itu pun dengan pertimbangan masalah dan mawadah. Dan itu pekerjaannya para ulama, pekerjaannya para thullabul ilm dan mutamakkinin, para pencari ilmu yang memiliki ilmu yang mapan, dengan fungsi tadi untuk menyelamatkan kaum muslimin dari penyimpangan-penyimpangan seorang barakah itu. Sehingga faktanya pernikahan. Paham ya? Harus dipilah-pilah. Sebagai pihak tidak paham dalam masalah ini. Ketika ada yang membongkar penyimpangan-penyimpangan seorang yang menyimpang gitu, marah-marah dia. Dikatakan, oh itu berarti dia membongkar kesalahan orang lain, mencari aibnya orang lain, cacatnya orang lain dan segala macam. Su'ubon itu namanya. Tidak, bukan demikian maknanya. Beda, banyak lain lagi urusnya. Halabatun wa halabatun, walaupun sangat kecil perbedaannya, dan itu semuanya kembali pada niat dan keikhlasan masing-masing orang itu. Sehingga harus ekstra hati. Allahumma sallam wa halabat wa halabat wa halabat. Halo. Baik, satu hadis lagi. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن محمد الإمام البخاري memiliki guru namanya عبد الله بن محمد tanya disebutkan dalam terjemahnya ada 4 orang gurunya Imam Bukhari dan juga gurunya Imam Muslim semuanya namanya عبد الله بن محمد dan semuanya imam semuanya fiqah sehingga tidak ada masalah ketika disebutkan dengan tanpa nisbah Abdullah bin Muhammad itu tidak ada masalah mau yang A, mau yang B, mau yang C, mau yang T tidak ada masalah semua imam, semua jemaah. Qala haddatsana al-Khalil ibn Ahmad qala haddatsana al-Mustanir ibn Akhbar. Mustanir ibn Akhbar dikatakan oleh Ali bin Madini rahimahullah majhulun la a'rifuhu. Rawi ini majhul, saya tidak tahu siapa dia. Kalau majhul berarti rawi yang dilemahkan hadisnya. Qala haddathani Muawiyah bin Qurrah. Qala dia berkata Muawiyah bin Qurrah siapa rawi terpercaya dan termasuk rawi yang cerdas. Diakui kehebatan akalnya cepat ya kalau diberi Muawiyah bin Qurrah. Qala dia berkata kuntu ma'a Ma'qil al-Muzani, saya pernah bersama dengan Ma'qil al-Muzani, salah seorang sahabatnya Rasulullah alaihi salatu wasalam. Fa'amata adhan 'an tariqah. Suatu kali Ma'qil al-Muzani ini menyingkirkan gangguan dari jalan. Fara'aitu syai'an, maka saya melihat sesuatu. Fabadar tuhu, maka segera saya singkirkan dia. Disebutkan dalam lafaz yang lain, saya lihat sesuatu, fa'akhadtuhu, lalu saya ambil, wa nahaitu, dan saya singkirkan dari jalan. Faqala, maka berkata Ma'qil ibn al-Muzani, ma hamalaka ala ma sana'ta ya ibnati, apa yang mendorong kamu melakukan yang kamu kerjakan sekarang wahai putra-putraku? Qala, berkata Muawiyah bin Qurrah, ra'aituka asna'u syai'an fasna'tu. Saya tadi melihat engkau berbuat sesuatu, maka saya pun juga berbuat yang sama. Artinya nyoto. Kenapa kamu kok tadi berbuat demikian? Ya sama kayak jenengan. Dari saya lihat jenengan berbuat demikian, menginginkan karbon dari saya, ya saya nyoto. Kalau dia berkata, ahsan tayyibna, bagus saya, wahai Tuhan saudara. Sami'tu an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar an-nabi alaihi wasallam berkata, bersabda, man amata adza an tariqil muslimin, barang siapa yang menyingkirkan gangguan-gangguan dari jalannya kaum muslimin, kutiba lahu hasanah, maka dicatat untuk dia satu kebaikan. Wa man tuqbilat lahu hasanah, dan barang siapa yang diterima satu kebaikan dia, dakhala jannah, maka dia masuk ke dalam surga. Masyaallah. Tetapi sangat hadis ini dhaif. Padahalnya ada al-Mustadir bin Akbar yang dikatakan masyhur, la a'rifu, dia masyhur, saya tidak tahu kata Ali bin Madini. Namun tentang fadilah, tentang keutamaan menyingkirkan gangguan dari jalan, ma'ruf, termasuk syu'batul iman, cabang keimanan. Sebagaimana juga dalam Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah SAW mengatakan al-iman bid'un wa sab'un, adalah mengatakan wasitun syu'batan, fa'alaha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anil tariq wal haya'u syu'batun min al-iman. Iman itu 70, ada yang mengatakan 60 sekian cabang. Yang paling tinggi ucapan la ilaha illallah. Yang paling rendah menyingkirkan gangguan dari jalan. Rasa malu termasuk bagian daripada iman. Sehingga secara makna hadis ini sahih. Secara sanad baik. Gitu ya. Baik. Sekarang pertanyaannya adalah, kenapa Al-Imam Bukhari membawakan hadis tentang fadilah menyingkirkan gangguan dari jalan dimasukkan dalam bab al-baghi? Bab al-baghi dari sini nyambungnya gimana gitu? Babnya bab menjelaskan tentang al-baghi, larangan kezaliman, tidak semena-mena, larangan semua yang al-baghi. Tapi riwayatnya menjelaskan tentang fadilah keutamaan menyingkirkan gangguan dari jalan. Bagaimana cara mengkompromikannya atau mensinkronkannya itu? Sinkronisasinya bagaimana? Gimana? Mas. Hah? Gimana Pak Bumari? Dari sisi yang bawah. Gimana? Menyingkirkan gangguan dari jalan itu merupakan sebuah kebaikan, maka ketika seseorang menaruh sebuah gangguan di jalan yang akan mengakibatkan kaum muslimin itu mungkin terkena gangguan itu, maka dia masuk dalam al-babi. Masya Allah. Gimana ya? Bisa ya? Nah, labas. Bisa gitu ya. Jadi satu sisi mengisyaratkan bahwasannya ketika ada seseorang yang meletakkan gangguan-gangguan di jalannya kaum muslimin, itu tindakan babi. Hah? Jalan umum langsung diblokade, diblokade gitu, dibikin batu gede atau apa gitu. Orang gak ngerti ini ngomongin blak, ada babi, ada babi. Atau dilobangi jalannya. Ngeri tahu? Bawa tahu? Bang terbang gitu. Gak ada. Allah memberikan gangguan-gangguan di jalan kaum muslimin. Yang namanya ada gangguan, itu semua gangguan, yang kecil, yang sedang, yang besar, yang nanti mengganggu kaum muslimin. Itu adalah tindakan terik. Atau lain. Sisi yang lain, hati ini hendak menjelaskan kepada kita fadilah seseorang yang mampu dan bisa menghilangkan al-baghyu pada seseorang. Fadilah keutamaan seseorang yang mampu meredam baghyu yang ada seseorang. Ada rojul orang ini baghyu. Baghyu dia. Boleh ila akhirih. Ada yang mampu meredam dia. Ada yang mampu menundukkan dia, menaklukkan dia, meredam fitnahnya, meredam kezalimannya. Tindakan orang ini apa? Fadilah besar. Tak gitu ya. Dengan riwayat yang sahih yang di atas, termasuk syu'ab iman, cabang-cabang keiman. Gitu ya. Jadi sisi, kalau sisi baginya tadi, meletakkan gangguan di jalan, termasuk al-bagi. Orang yang menyingkirkan gangguan di jalan tadi, itu fadilah besar. Harapkan. Udah ya. Sehingga dari dua sisi ini, para itu hati ini dimasukkan oleh Imam Bukhari rahimahullah al-bagi tadi. Dan ini, Masya Allah, muncul kaum Dua orang babi, termasuk dalam makna babi ini adalah pemberontakan kepada penguasa. Babi dua muncul gerakan dua. Gimana istilahnya orang sekarang gerakan pemberontakan? Gerakan sadis, masya Allah. Betul bahasanya begitu ya? Masya Allah. Muncul gerakan separatis. Harap. Pemerintah kasih sinyal kepada masyarakat yang mampu meredam gerakan separatis ini. Silakan. Ya, wajib dengan izin pemerintah. Kalau tidak izin pemerintah punya hal, tidak boleh. Ya. Sinyal dari pemerintah pusat muncul gerakan separatis di Surabaya rupanya. Dikasih sinyal, dikasih lampu hijau oleh penguasa pusat. Warga Surabaya diizinkan untuk membasmi atau meredam atau bagaimana begitu, untuk menyingkirkan orang-orang yang masih menggerakkan separatis tadi. Masya Allah. Jika ada seseorang yang mampu, entah dia atau dia dengan orang-orangnya dan segala macamnya, menyingkirkan gerakan tersebut, maka dia betul-betul mendapatkan fadhil besar, menyingkirkan baghyun dari kaum muslimin dan umat manusia, mendapatkan fadhil besar, termasuk syu'abul iman, cabang-cabang keiman. Khusus untuk dua para pemberontak penguasa ini, ada yang mampu menyingkirkan mereka, lebih besar lagi keutamanya, dikarenakan dia mampu menyingkirkan kaum pemberontak dari bangsanya, dari negaranya. Membunuh kaum Khawarij, kaum Buat, itu besar fadilah. Kalau sampai ada yang terbunuh, antum sebagai orang yang terbaik di kalangan mereka, di kalangan orang terbunuh. Khairu qatlan man qataluh, kata Rasul. Sebaik-baik orang yang terbunuh adalah orang yang dibunuh oleh kaum Buat, oleh kaum Khawarij. Contoh, yang gede, yang gede-gede aja jadinya. Nah, itu besar fadilah. Masya Allah, layak dikatakan sebagai pahlawan bangsa. Nah, gitu ya. Jadi layak dapat gelar, dapat pahlawan nasional, gitu ya. Nah, ada. Itu yang besar. Jangan kira yang kecil tidak. Yang kata yang kecil, perkara yang kecil sekali pun, ketika dia mampu untuk meredam al-bagi, meredam menyingkirkan atau menghanguskan atau menyingkirkan al-bagi pada seseorang, pada kelompok dan segala macamnya, itu juga merupakan salah fadilah yang banyak. Nah, dikarenakan termasuk dalam kategori imal khaful ada anil tariq, menyingkirkan gangguan-gangguan dari jalan kaum muslimin. Naam, intah. Selesai hadis, beberapa hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah di dalam babul zawi, bab al-baghir. Al-baghir menikah saya farmatin azzaikumullah, al-baghir itu sangat luas maknanya. Yang bahasanya ada usul mubalimah, ada usul kita kabulan, kesombongan karena Tuhan, memberontakan, segala macam, semua yang masuk dalam kata-kata interview itu masuk pada ini. Karena itu sekarang dalam Islam. Ada yang menanyakan atau lanjut bab berikutnya? Iya, jelas itu proses namanya. Nah, tapi yang namanya nasihat itu seringkalinya sembunyi-sembunyi. Jadi bukan di forum kayak gini. Fulan bin fulan, kamu tak nasihati begini. Itu namanya bukan nasihat. Itu coba bongkar namanya. Yang namanya nasihat itu ialah sembunyi-sembunyi. Seringkalinya orang enggak ngerti, orang enggak paham, orang enggak tahu kalau sudah nasihati. Tahu-tahu ter begitu. Duh. Mana nasihatnya? Loh, kalau nasihatnya di depan antum itu namanya bukan nasihat. Itu namanya apa? Sudah membongkar namanya itu. Nah, sekarang aku membongkar gitu. Kayak gitu ya. Jelas itu prinsipnya sunnah, prinsipnya kaum muslimin, prinsipnya para ulama. Ketika ada orang yang sudah mulai ada gejala-gejala penyimpangan, itu proses pertama dan wajib untuk nasihat terlebih dahulu. Alam, kasih nasihat. Alam, ya Allah, kasih usia. Terus tapi semuanya baina-baina. Bukan di forum umum. Terus ya Allah, pertemuan terus begitu. Ah, jangan Allah, semakin lama semakin parah, semakin wah, kacau juga. Terus tidak mungkin diupayakan dari murid yang halus, paling kasar. Tidak mungkin lagi tidak. Ya kan? Ketika pertimbangan masalahnya lebih besar, jadi bongkar langsung itu. Yeah. Umumnya ketika dalam proses itu, Irfan, sudah ada kasak kusuk di kalangan arus bawah. Gitu ya. Ribu, yang tanya, yang begini, ribut ini ya ribut arus bawah yang main permainan itu dia malah biasanya. Ribut, yang lainnya terus. Ketika enggak lagi mampu meredam ke penyimpangan-penyimpangan dia, melainkan harus dengan cara dibongkar kaitannya di kalangan masyarakat, di kalangan kaum muslimin, supaya muslim terselamatkan dari penyimpangan-penyimpangan dia. Yeah. Nah, ketika di share itu, kalau orang yang mau membongkar kaitan dia, membongkar penyimpangannya, seorang alim sunni, berarti sebelumnya sudah ada proses nasihat. Tapi kalau orang yang memang dikenal arogan dalam bersikap, ya salah itu orangnya. Tanya cerita demikian, dikenal ada yang salah langsung tembak dia, ada yang salah langsung sikat dia, ma'ruf dengan cara seperti itu. Nah, yang salah orang ini, dia juga salah, tapi dia salah dalam menyampaikan, salah dalam bersikap. Secara prinsip Islam, persidangan sunnah ya Pak, sebelumnya ada upaya nasihat. Nah, tentu yang dilakukan oleh Mauna di semua tempat di sepanjang zaman dan masa. Nah, sering kali kita pernah tahu, tahu-tahu tuh, ternyata Syekh Fulan menasihati orang ini sudah sekian puluh tahun. Kita baru ngerti tahun kemarin urusannya ini. Tahu-tahu sudah, heboh gitu. Loh, kapan? Kaset. Para ulama sudah ngerti bagaimana menyimpangkan dia, sudah dinasihati sekian tahun lamanya, susah, parah orang ini langsung teyer gitu. Harap orang itu gitu ya, itu mesti ya gitu ya, itu mesti gimana? Berkaitan dengan perwakilan disebutkan bahwa perbuatan pertama itu lebih dari yang perbuatan kedua, perbuatan kedua lebih dari yang perbuatan ketiga, masalah pun dimakan. Contohnya? Contohnya ini, gimana kalau kita ini berjauhan dengan orang tua, katakan sebenarnya seperti itu atau mungkin kita di luar kota mungkin di luar jauhnya. Kita jadi terkait dengan contoh-contohnya tadi, mesti makan tadi. Ya, tidak, kalau itu enggak masuk. Jadi kenapa? Dikarenakan orang tua kita enggak ngerti kita lagi bahasa apa. Jadi bahasa itu orang tua ngerti. Anak saya masak gencet. Jadi aromanya ini kesukaan saya. Nah, gitu. Karena seru selera, bapak sama anak berdoa. Waduh, seneng sate ini. Jangan begitu ya. Bahkan ini. Ngerti dia. Dan aku tahu kok, bapak ngerti, ibu ngerti kalau mau enak. Kenapa kalau gak kasih dikatakan durhaka, mengecewakan? Hati dia. Masa enak. Mungkin begitu ya kalau diutarakan. Masa enak-enak. Orang tua nyium baunya sedemnya masya Allah segitu segala macam negatif itu aja kecewa dia, maka dikatakan sebagai urut keluar dari walaupun ringan bahasanya. Lo kok jauh kita masak nggak, lo nggak ngerti, iya ada yang harus kita kasih. Nah, itu di Sidoarjo sana orang tua di ujung Surabaya kadon nggak kecium baunya. Ada pun terkait dengan bakti sama mereka dengan cara-cara yang lain kan banyak, dengan cara ziarah atau dengan cara telepon dan segala macam, kirim hadiah, sakit jenguk, banyak cara ya macam orang tua itu. Ya terkait dengan contoh tadi, nah mereka saya bahasakan orang tua ngerti, tahu kita masak enak, antum tahu orang tua ngerti. Yang paling afdal antum langsung yang bawakan makanan itu pada orang tua. Di bawahnya lagi nyuruh anak di sini. Yang paling rendah ia nyuruh orang lain. Termasuk tekan tahu benar sedang ngasih. Ya Allah itu. Betul ya? Ya itu sih ya kalau orang berdekat sama kita. Ini rumahnya antum, sebelah itu rumahnya orang tua. Mau ya di perumahan yang berdekatan kalau maksudnya. Iya. Contohnya deh, contohnya deh. Karena ini bukan berhakkan kepada orang tua. Jadi karena orang tua ini berhakkan kepada anak, anak itu membalas. Contohnya dia, orang tua berhakkan sama anak itu. Misalnya kalau melantarkan memberi nafkah terus masalah anak itu gede begini. Masih kecil. Oh kecil. Jadi nggak diurus, biarkan keleleran, gitu ya, pelakraan dan segala macam, latar dia, wala nataka, wala syih, gitu ya. Ketika besar dibalas. Itu bahasanya bukan durhaka sama anak, itu namanya bayak al-aula, menyia-nyiakan anak, tidak menunaikan tanggung jawab dia sebagai orang tua. Bahasanya bukan pokok keluar, tidak ada itu. Tapi jelas salah itu orang tua yang jelas salah dari pendidikan tersebut, salah ini. Terus apa keboleh bagi anak-anak membalasnya? Tidak boleh. Nah, anak sejahat apapun orang tua tetap berkewajiban untuk seluruh itu. Cerde, segede super gini ya. Nah, jadikah lagi? Dia nih, begitu orang tuanya sudah nggak mampu apa-apa, apa nggak bohong, tak telantar malah itu kan ya, itu, sakit, mati lagi ya kan, tidak boleh ya, itu durhaka sama orang tua, durhaka sama orang, tidak boleh, itu kalau anak ngerti ya, tapi secara kenyataan ya, secara kenyataan dan secara kodrat Allah Taala kota. Serta takdir itu dengan sendirinya biasanya. seorang orang tua yang apa namanya menyanyiakan anaknya, menghulim anaknya, serahkan itu jangan bahasa tadi berharga sama anaknya. Itu subhanallah al-jaza' min jinsil amal, yang namanya barang itu tergantung jenis amal akan muncul dari sebagian anak-anaknya ini yang berbuat serupa. Wah beli sekarang aku, wah sangat membeli orang tuanya itu. Itu secara dirinya. Man aqa waladahu man aqa walidayhi aqahu awladuh. Barang siapa yang berharga sama kedua orang tuanya, maka anak-anaknya akan berharga sama dia. Man aqa awladahu aqahu awladuh. Dan barang siapa yang berharga, dari bahasa ini bahasa antum ya, barang siapa yang berharga kepada anak-anaknya, nanti anak-anaknya pun juga akan berharga sama dia. Itu dari dalam kaidah al-jaza'u min jinsil amal. Bahkan itu tergantung jenis amal. Tapi ketika aku mengerti atau tak ada yang ngaji, gak boleh tidak kualitas. Tapi harus punya harga, gak boleh ya. Anjar ya. Jalan ya. Nah, alhamdulillah. Amin. Jazakumullah khairan katsiran. Wa subhanallahi walhamdulillah. Nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.